Selamat sore Pak Harif. Selamat sore. Silakan Bapak. Ya, saya setuju dengan itu penghapusan. Sebab itu masalah agama kan masalah pribadi. Maka nggak heran ya, pernah itu kejadian itu seperti di Inggris, supporter sepak bola karena dia fanatiknya ya, karena maklum lah di sana negaranya bebas dan juga pribadi ya. Pada waktu surat-surat kelengkapannya diperiksa, dia bikin agama, kalau mereka disebutkan religion, religion football, artinya agamanya sepak bola katanya. Jadi begitulah di sana kebebasan dalam hal beragama. Jadi mengenai dihapuskannya itu agama dari kolom KTP, saya setuju. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Pak Arif, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Silakan Bapak. Mengomentari itu, maka kalau menurut pendapat saya sangat tidak setuju ya. Karena kolom agama ini tidak hanya berhubungan dengan individu yang bersangkutan, tapi juga dengan sosial kemasyarakatan. Bagaimana seseorang itu diperlakukan secara sosial di tengah-tengah masyarakat, baik dalam cara untuk adat perkawinan, adat istiadat, kemudian hukum ahli waris dan sebagainya, maka tentu saja ini tidak dapat disamaratakan, dan tentu saja untuk melindungi hak dari orang yang bersangkutan dan juga lingkungan sekitarnya sehingga tercapai kehidupan yang harmonis. Jadi menurut saya sangat tidak setuju kalau itu dihapuskan. Ya, terima kasih Pak Arif. Mitra Bisnis masih diberikan kesempatan pada Anda di 633-9160. Apa komentar Anda? Dan apakah Anda setuju dengan penghapusan kolom agama di KTP seperti yang diusulkan oleh salah seorang pembaca Kompas, bahwa agar kolom agama di KTP dihapuskan karena sering menimbulkan konflik dan diskriminasi. Sudah banyak korban tewas di Poso gara-gara penyalahgunaan kolom agama di KTP dan kelompok yang bertikai. Saat ini hanya dua negara yang tetap mencantumkan kolom agama di KTP, yakni di Arab Saudi dan Indonesia. 633-9160, kami buka kembali Ibu Wibisono, selamat sore. Selamat sore. Silakan Ibu. Saya pikir ini sangat positif, karena apa? Bukan sesama agama, misalnya sesama Islam itu baru saudara. Sebetulnya kita bangsa apapun, agama apapun, kita ini satu saudara. Maksudnya Tuhan itu yang menciptakan manusia, setan gak ciptakan manusia. Jadi saya pikir, saya setuju, karena orang tuh alasan apa-apa, itu gak ada alasan, itu hanya menimbulkan diskriminasi aja. Sebetulnya lebih baik gak dicantumin, seperti juga sekarang kan udah gak dicantumin juga kawin atau tidak. Misalnya KTP ini janda, ini akan menimbulkan pemerasan atau pelecehan. Wah dia nih janda nih, iya kan? Pasti, tapi sekarang udah dihapus, aku setuju itu. Nah sekarang dimajuin lagi, agama gak usah dicantumin lagi. Jadi di KTP itu mau lajang atau apa. Misalnya kalau orang nakal, dia menikah lagi, bilang dia lajang, itu urusan dia. Tapi waktu minta izin kawin itu kan mesti ada dari kelurahan atau apa, kan tergantung dari itu gitu loh. Oke, terima kasih Ibu Wibisono. Pak Herman, selamat sore. Selamat sore. Silakan, Bapak. Kalau saya sangat setuju, ya. Jadi agama adalah urusan pribadi, ya. Mengingat hal kedua, ya tadi pertama urusan pribadi, hal kedua masyarakat atau warga negara Indonesia ya banyak juga yang berpendidikannya rendah. Jadi sekarang ini sangat setuju. Ya, urusan pribadi orang lah ya kalau agama. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Pak Edi. Halo. Ya, silakan Pak Edi. Halo. Pak Edi, silakan. Apa ya, komentar Anda? Ya, selamat sore. Kalau saya setuju tidak ada sama. Kalau misalnya ada tentang agama, cuma saya ada pertanyaan aneh nih. Maaf dulu sebelumnya. Kalau misalnya dua agama, bagaimana cantumnya ya, Pak? Kecuali pertanyaan saya. Ya. Terima kasih kembali. Mitra Bisnis, seorang pembaca Kompas mengusulkan agar kolom agama di KTP dihapuskan sebab sering menimbulkan konflik dan diskriminasi. Banyak korban tewas di Poso gara-gara penyalahgunaan kolom agama di KTP oleh kelompok yang bertikai. Dan saat ini hanya dua negara yang tetap mencantumkan kolom agama di KTP, yakni di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Baik, kembali, apa komentar Anda? Ibu Rosi, selamat sore. Halo. Masalah penghapusan itu apa? Saya tidak setuju banget. Karena apa? Dalam KTP itu adalah identitas diri, agama, nama, alamat, tempat tinggal, segala macam. Itu yang menjadikan konflik itu orang-orang yang tidak punya agama justru. Itu kan kita yang punya agama, itu bukan identitas diri kita, oh ini Islam, oh ini. Jadi sebagai umat beragama, kita memang harus memegang teguh, oh ini saudara saya sama dari agama manapun juga. Ya, terima kasih Ibu Rosi. Pak Selamat, selamat sore Pak Selamat. Iya, selamat sore Bu. Cuma saya komentari, karena kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, agama juga sudah merupakan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga semua agama dirangkur. Harusnya Indonesia jangan mengikuti negara lain yang hanya tinggal satu, yaitu negara Arab Saudi. Kenapa tidak tiru yang baik? Seluruh dunia ratusan negara tidak mencantumkan, kenapa kita tiru hanya Arab Saudi? Yang baik tirulah yang lain, sebab hal agama sangat sensitif. Hal itu tidak bisa dicantumkan karena identitas, yang ibu terdahulu bilang identitas tidak perlu digembar-gemborkan. Kepercayaan itu masing-masing ada di dalam hati, kepercayaan masing-masing. Terima kasih begitu. Ya, terima kasih kembali. Baik, yang terakhir saya terima Pak Hendra. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Bu. Silakan. Ya, saya pikir saya sangat setuju Bu, karena seperti kita ketahui kan agama itu sebenarnya kan prinsip masing-masing. Ya, jadi tidak perlu dicantumkan seperti itu, yang penting perbuatan orang tersebut. Nah, kalau menyangkut masalah diskriminasi, kita tidak usah ini Bu, lihat aja di KTP. Kalau orang keturunan pasti ada tandanya Bu, dia ada titiknya. Tapi kalau orang pribumi pakai nol, nah di situ aja udah kelihatan bahwa bangsa kita ini sebenarnya masih diskriminasi lah, boleh dikatakan tidak mengakui bahwa kalau orang-orang keturunan itu sebenarnya orang Indonesia juga gitu, yang bisa membangun mungkin lebih baik dibandingkan dengan orang-orang pribumi yang boleh dikatakan cuma hanya mengaku-ngaku aja. Saya pikir itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali.